بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, para pendengar beberapa radio di beberapa kota, pendengar Radio Roja Bandung, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Radio Insani di Purbalingga, Radio RIS di Kebumen, Suara Kalbu di Jayapura, dan Amuba juga di Pangkal Pinang, serta Hidayah di Pekanbaru. Pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Reja Bandung, dan pendengar melalui streaming Radio Reja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang hari kiamat. Kemarin kita sudah menjelaskan keadaan orang-orang kafir di akhirat. Di antaranya adalah pertengkaran antara sesama ahli neraka, bahkan bertengkar juga antara seseorang dengan anggota badannya, bahkan juga bertengkar antara badan dengan ruh. Nanti kita akan menjelaskan bertengkar juga antara seseorang dengan keluarganya, suami dengan istri, orang tua dengan anak, adik dengan kakak, seseorang dengan sahabatnya. Tapi ini nanti dibahas ketika menerangkan kondisi orang mukmin. Orang mukmin tapi ahli maksiat. Salah satu kemaksiatannya antar anggota keluarga tidak saling membina, tidak saling mengingatkan, tidak saling mengajari, tidak saling menuntun kepada kebenaran, akhirnya terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, akhirnya masuk ke dalam neraka, saling menyalahkan nanti di akhirat. Nah, oleh karena itu kita masuki sekarang halu usotil mukminin, keadaan orang-orang mukmin ahli maksiat. Di dunia banyak orang mukmin, orang muslim suka ibadah, suka sholat, suka saum, sudah haji, suka mengeluarkan zakat, menolong orang. Dia mukmin dengan seluruh ibadah yang dilakukannya, dengan keyakinan yang melandasinya, tapi juga sering terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan. Hampir semua kita demikian, baik dosa dan maksiatnya itu karena melalaikan perintah Allah, seperti kadang-kadang sholatnya ditinggal belang-belang, atau sholatnya dilakukan tapi tidak di awal waktu, tidak berjamaah tanpa uzur, atau ada riya dalam sholatnya, ada bid'ah di dalam sholatnya, ada ketidakkhusyuan di dalam sholatnya. Itu maksiat. Ramadan juga begitu. Saum mah saum, tapi saum natuh cuma menahan lapar, haus, dan syahwat, tapi tidak menahan mulut dari dusta, dari gibah, dari memfitnah, dari mencela. Juga tidak menahan perilakunya dari perbuatan yang menyakiti orang. Di dalam saumnya orang berbuat dosa. Ada gak orang saum bulan Ramadan tapi tidak sholat? Banyak yang seperti itu. Ada gak orang saum di bulan Ramadan kaya tapi tidak mengeluarkan zakat? Banyak yang seperti itu. Nah, orang-orang seperti itu disebut usatul mu'minin. Usat artinya ahli maksiat. Al-mu'minin artinya orang-orang mukmin. Ahli maksiat dari kalangan orang-orang mukmin. Ada enggak orang mukmin suka sholat tapi melanggar larangan Allah? Banyak. Ya, seperti suka sholat, rajin ke masjid, rajin juga saum Ramadan, tapi dia rajin gibah, rajin menyakiti orang. Ada enggak orang suka sholat tapi suka mabuk? Ada. Orang suka sholat tapi suka judi? Ada. Orang suka sholat tapi suka zina? Ada. Orang suka sholat tapi suka riba, makan riba? Ada banyak. Itu usatul mu'minin, orang-orang mukmin ahli maksiat. Bagaimana keadaan orang-orang mukmin ahli maksiat di akhirat nanti? Ya, adapun ahli maksiat di akhirat keadaannya berbeda-beda tergantung jenis kemaksiatannya dan kadar dosa dari kemaksiatan yang dilakukannya. Makin besar dosanya, maksiatnya, itu makin terancam. Dengan apa? Dengan azab. Kita akan bahas satu demi satu jenis-jenis dosa yang banyak dilakukan oleh orang mukmin sehingga terkena azab. Apa saja itu? Pertama, alladzina la yu'adduna zakah. Ini jarang. Tidak semua orang terkena kewajiban ini. Hanya orang-orang tertentu yang beruang. Hanya orang-orang tertentu yang kaya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat padahal dia sudah terkena kewajiban zakat. Zakat ini termasuk hak Allah yang sangat besar, hak terhadap harta yang dimiliki oleh orang. Orang-orang yang berharta tapi tidak mengeluarkan zakat dari hartanya, dia akan diazab dengan hartanya ini di akhirat dengan berbagai macam jenis azab. Azabnya tidak hanya satu jenis, tidak hanya satu macam, tapi beberapa macam. Jangan dikira zakat ini hak sesama manusia saja, enggak. Iya betul ada hak manusia di sana, hak fuqara dan masakin. Tapi yang terutama adalah hak Allah untuk ditaati. Allah memerintahkan dan Allah berhak untuk ditaati. Hak Allah untuk ditaati adalah kewajiban kita untuk mentaatinya. Jadi kalau kita tidak menunaikan zakat, berarti kita tidak menunaikan hak Allah yang berhak ditaati dalam perintahnya. Nah, apa saja jenis-jenis azab yang akan diberikan kepada orang yang tidak menunaikan zakat? Pertama, hartanya berubah wujud di akhirat. Berupa apa? Berupa ular sangat besar yang bertanduk dan berbisa dengan bisa yang sangat matih, kata orang Sunda mah. Mati bahasa Indonesia naonnya, yang sangat mematikan, beracun, yang lebih beracun daripada ular-ular yang ada di alam dunia. Konon katanya ular yang paling beracun di dunia ini yang hanya menit, hitungan menit orang bisa mati, tahu gak ular apa? Kobra bukan, derik bukan, ular mamba di sana di daerah apa? Itu hanya berapa menit dan tidak, belum ada penawarnya. Ya, dan rata-rata itu ada di padang pasir atau di hutan yang apabila kena jauh dari rumah sakit, jam-jaman lah, bermenitan juga sudah mati. Ya, kecil kuning itu paling mematikan. Kobra kalah, derik kalah. Karena kerjanya dari dalam, mematikan organ dalam, saraf-saraf rusak ya, fungsi seluruh organ vital tubuh rusak, jantung semuanya akhirnya terhenti dalam waktu yang singkat. Black Mamba namanya katanya. Nah, nanti hartanya itu akan berubah menjadi ular besar bertanduk berbisa dengan bisa yang mematikan, kemudian menerkam leher orang itu, membelit leher orang itu dan mematukinya berkali-kali sambil menyatakan, ana maluk, ana kanzuk, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu, tabunganmu yang tidak pernah kamu keluarkan zakatnya, infaknya dan sedekahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jangan sampai pas ada ustaz yang menceritakan bahwa harta ini akan berubah jadi ular, tuh sudah ngarang lagi tuh. Kayak yang tahu. Tahu karena dari hadis dan dari ayat. Ini hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz hanya menyampaikan. Tidak percaya kepada keterangan ini berarti bukan tidak percaya kepada ustaz, tapi tidak percaya kepada keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dan juga dalam ayat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu musila maluhu yaumal qiyamah syujja'an aqra' lahu zabibatan yatuquhu yaumal qiyamah thumma yaqul ana maluk ana kanzuk thumma tala wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang diberikan harta oleh Allah tapi tidak ditunaikan zakatnya, tidak dikeluarkan zakatnya, hartanya itu akan dirubah pada hari kiamat menjadi seekor ular besar yang bertanduk dan berbisa. Dia akan membelit orang itu pada hari kiamat pada lehernya. Lalu berkata, aku adalah hartamu, aku adalah tabungan yang kamu simpan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran 180, janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka itu menyangka bahwa bakhilnya itu baik, bagus bagi mereka. Rata-rata kan orang yang bakhil itu menganggap bagus terhadap kebakhilannya karena hartanya tidak berkurang, selamat, hanya dinikmati oleh dia dan keluarganya. Fakir miskin gak mau tahu, orang yang lemah, orang yang butuh gak mau tahu, yang jelas dia saja dan keluarganya yang menikmati dan itu dia anggap bagus. Bal huwa syarrul lahum, bahkan sebenarnya itu buruk bagi mereka. Nanti hartanya yang mereka bakhil dengan harta itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat berupa ular yang sangat besar bertanduk dan sangat berbisa. Kalau di dunia biasanya ular berbisa kecil dan tidak membelit. Ada ular besar yang suka membelit, apa namanya, piton atau anaconda, tidak berbisa. Senjatanya adalah tenaga belitannya dan ukurannya yang besar, tidak berbisa. Ada yang berbisa kecil, tidak membelit. Nah ini mah gabungan dua-duanya. Ya besar, ya membelitnya di leher, dicekek itu orang, ya berbisa lagi, luar biasa. Dengan bentuk yang mengerikan, karena apa? Karena ini sejenis azab, sejenis siksaan. Bayangkan, dipatuk oleh ular kecil ini saja, ketika dipatuknya sakit. Efek dari bisa atau racunnya jauh lebih sakit. Belum lagi belitannya yang mencekik. Gabungan semuanya itu akan dialami oleh orang yang tidak menunaikan zakat selama hidupnya di dunia. Ini jenis azab yang pertama bagi orang yang bakhil, yang pelit, yang buntut kasiran gitu ya, yang keket merengkel meregehese cap jahe, itu akan mengalami hal itu di akhiratnya. Ini yang pertama. Kedua, ayyuta bil mali nafsihi alladhi man azakatahu fa in kana min adh-dhahab wal fiddah ju'ila safa'ihu minan nar thumma udhiba bihi sahibuhu wa in kana al malu hayawanan ibilan aw baqaran aw ghanaman ursila ala sahibihi fa'udhiba bihi. Kedua, harta yang tidak dizakatkan itu akan datang pada hari kiamat dan akan menyiksa orang yang memiliki harta ini dalam bentuknya yang asli. Kalau umpamanya harta yang dimilikinya emas atau perak, maka emas dan perak tersebut akan dijadikan lempengan-lempengan api neraka yang kemudian membakarnya. Kalau itu berupa kalung, kalungnya berubah menjadi api yang dililitkan di lehernya. Kalau itu gelang, di tangannya. Kalau itu cincin, di jarinya. Kalau itu khal-khal, apa khal-khal bahasa? Bahasa Sunda nama genggenya, tahu enggak? Yang suka gelang, yang suka dipakai di mana? Di kaki. Bahasa Arabnya khal-khal. Bahasa Sunda na gengge. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Gelang kaki saja sudah, ya. Itu akan berubah menjadi api, baik emas, perak ataupun berlian, ya. Tapi kalau itu berupa hewan, hewannya tidak dizakati. Berupa umpamanya unta, berupa sapi, berupa kambing, maka akan menyiksa pemilik dari binatang itu. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, berikan berita kepada mereka tentang azab yang sangat pedih. Pada hari kiamat nanti akan dibakar di dalam neraka jahanam itu semua harta emas dan peraknya, lalu dibakarkan ke wajahnya, ke keningnya, ke punggungnya, sambil dikatakan, inilah harta yang dahulu kamu simpan, harta yang dahulu kamu kumpul-kumpulkan untuk dirimu. Rasakan azab dari harta yang kamu kumpulkan tersebut. Itu kalau emas dan perak. Bagaimana dengan uang? Uang kan bukan emas, bukan perak, tapi apa? Kertas. Sama. Sebab dahulu emas dan perak itu dibuat dalam bentuk uang. Uang itu bentuk lain dari emas dan perak. Kalau uangnya terbuat dari emas disebut dinar, kalau dari perak disebut dirham. Satu dirham sebanding dengan 3 gram perak. Kalau di Indonesia 1 dirham itu kalau kita beli 70 ribu rupiah. Tapi kalau kita mau menjual 60 ribu rupiah, rugi berapa? 10 ribu dari 1 dirham ini. Ya. Kalau dinar sebanding dengan 4,25 gram emas. Sekitar 2,5-2,4 jutaan merenya 1 dinar nate. Nah dahulu ya, emas dan perak itu dibuat dalam bentuk uang. Jadi uang adalah bentuk lain dari emas dan perak. Makanya kekayaan suatu negara dilihat dari simpanan emas dan peraknya yang kemudian diwujudkan dalam bentuk uang. Uang yang dimiliki, yang dicetak oleh sebuah negara sesuai dengan simpanan emas perak yang dimilikinya. Oleh karena itulah maka uang sama dengan emas dan perak, hanya bentuknya saja yang berbeda. Sekarang mah uang emas dan uang itu tidak lagi berupa perak. Kalau dahulu perak ya, 5 perak kan dulu ya, itu 5 perak itu seharga dengan sebanding dengan harga perak yang kemudian dibuat emas. Itu betul-betul dari perak kalau zaman dahulu. Lalu kesini-kesini dirubah, dibuat dari kertas. Entah apakah jumlah uang yang beredar sama dengan simpanan emas dan perak yang dimiliki negara itu, wallahu a'lam. Sekarang mah dirubah lagi, bukan dalam bentuk kertas tapi dalam bentuk kartu e-money disebutnya. Jadi electronic money, uang elektronik sekarang. Sudah di beberapa tempat uang bentuk kertas gak berlaku di tol. Nanti mah gak berlaku, semua tol bayarnya apa? Dengan e-money, dengan uang elektronik. Di beberapa tempat parkir sekarang sudah mulai diberlakukan e-money, uang elektronik. Nanti mungkin di supermarket uang itu gak akan ada ya. Mungkin warung-warung nanti syarat boleh buka warung harus punya alat untuk penggunaan e-money. Beli terasi tempel, tuk, udah gak perlu pakai uangnya nanti. Itu bahaya apa tidak? Iya bahaya, karena tidak terkontrolnya simpanan devisa yang dimiliki oleh suatu negara nanti. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi fiha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaih minan nar fa'uhmi alaiha fi nari jahannam fayukwa biha jambuhu wa janibuhu wa zahruh kullama baradat u'inat alaih fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana hatta yukla bainal ibad fayara sabilah imma ilal jannah wa imma ilal nar." Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang punya emas ataupun punya perak tapi tidak ditunaikan zakat dari hartanya, kecuali pada hari kiamat emas itu akan berubah menjadi lempengan-lempengan api, lalu dibakar di neraka jahannam. Lalu emas peraknya itu termasuk uangnya tuh, sekarang dari kertas. Tapi itu bentuk lain dari emas dan perak. Dibakarlah ya wajahnya, keningnya, punggungnya, semua bagian tubuhnya. Setiap kali hartanya itu mendingin, menjadi dingin, dibakar lagi, panas lagi, dibakarkan lagi. Di akhirat, di satu hari yang lamanya hari pada waktu itu sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia. Jadi sehari di akhirat itu sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia. Kalau umpah seorang muslim yang ahli maksiat, setelah ditimbang, diperhitungkan antara pahala dengan dosa, divonis umpamanya ini orang harus disiksa 1 minggu. Berapa hari? 7 hari. Itu 7 hari di akhirat. Berapa lamanya? Kalikan aja 50 ribu tahun di dunia. Bayangkan 7 kali 5 berapa tuh? 350. Jadi 50 ribu kali 7 hari, berapa ribu tahun? 3.500 tahun disiksanya itu. Hanya 1 minggu tuh. Bahkan kalau disiksa 1 jam, 1 jam di akhirat loh. Berapa kalikan saja ya dengan perhitungan 50 ribu tahun di dunia. Wah, lama banget ya, dalam keadaan tersiksa seperti itu mah ya. Jadi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai selesai lalu dia melihat jalannya apa ke surga atau ke neraka. Qila, ada orang, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, fal ibil." Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, itu kan tadi disebutkan hartanya berupa emas dan perak atau sekarang uang. Bagaimana dengan ibil? Ibil itu unta. Bagaimana kalau harta yang dimiliki itu berupa unta? Karena zaman dahulu unta juga aset selain untuk binatang tunggangan kendaraan, juga bisa dimakan. Air yang ada di dalam kantung air unta ini juga bisa diambil, bisa diminum. Dan itu murni dan itu bersih, ya. Jadi unta adalah aset yang berharga, lebih berharga, lebih mahal daripada sapi, daripada kambing, daripada kerbau di kita, ya. Bagaimana kalau hartanya itu berupa unta? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala sahibu ibilin la yu'addi minha haqqaha wa min haqqiha halbuha illa idza kana yaumul qiyamah mutiha lahu biqaun qarqar aw fara alaihi aulaha radda alaihi ukhraha fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanah hatta yuqla bainal ibad fa sayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang memiliki unta tapi tidak ditunaikan zakatnya. Jadi unta juga ada zakatnya, yang hitungannya tentu saja berbeda dengan zakat emas dan perak. Nisabnya juga berbeda, ya. Tapi ada perhitungan zakatnya. Tidak ada seorang pun yang punya unta yang sudah sampai pada nisab tapi dia tidak menunaikan zakatnya, ya. Kecuali pada hari kiamat, maka unta itu akan menjadi azab bagi dirinya. Bagi si pemiliknya unta itu nanti itu akan apa? Akan menyiksa orang tersebut pada hari kiamat. Unta, bagaimana cara unta menyerang orang? Banyak. Ada yang dengan cara menggigit, ada yang dengan cara menendang dan menginjak, ya, dengan kelebihan yang dimilikinya masing-masing. Tetap itu akan menjadi adab. Para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, fal baqar wal ghanam, bagaimana Rasulullah kalau sapi dan juga kambing sama seperti itu pula?" Maka tidak ada satu pun orang yang memiliki harta apapun bentuknya, baik bentuknya emas dan perak ataupun berupa binatang-binatang tunggangan, atau kalau sekarang ini berupa kendaraan-kendaraan, tapi tidak ditunaikan zakatnya, maka kelak akan menjadi azab dan siksaan bagi dia pada hari kiamat nanti dengan caranya masing-masing. Berdasarkan hal itulah, maka wajib bagi setiap yang berharta untuk mengeluarkan hartanya baik dengan zakat ataupun infak dan sedekah. Dan sampai menumpuk-numpuk harta sampai tidak terhitung, sekedar untuk angan-angan masa depan yang belum tentu ternikmati untuk dia. Ditumpuk hartanya untuk beli ini, untuk beli itu, untuk memperbanyak ini, memperbanyak itu, yang semua itu belum tentu ternikmati, mungkin terwariskan ke anak dan cucu, tapi hisabnya tetap bagi dia di akhirat nantinya, ya. Maka keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dipakai untuk membantu orang-orang yang lemah. Itu satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan diri dari harta di akhirat nanti. Di dunia harta itu bisa kita nikmati, di akhirat harta itu tidak mencelakakan kita, ya. Inilah golongan yang pertama di kalangan ushatul mukminin, orang-orang mukmin yang maksiat. Pertama yang akan diazab adalah orang yang tidak menunaikan zakat, infak, sedekah dari harta yang dimilikinya. Kedua, yang juga akan diazab dari kalangan orang-orang mukmin di akhirat adalah al-mutakabbirun. Al-mutakabbirun maknanya orang-orang yang takabur. Takabur maknanya merasa diri besar padahal kecil. Apa bahasa Sundanya? Gumede. Gumede orang yang merasa gede padahal kecil. Gumasep, merasa kasep padahal goreng patut. Nah, takabur merasa besar padahal hina, kecil. Ini orang yang takabur. Takabur termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar yang pelakunya diancam oleh ancaman yang berat, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang sahih. Di dunia dia merasa mulia, besar dan tinggi, di akhirat dia akan dihinakan sehina-hinanya. Sebuah hadis yang diterima dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya yaitu Shu'aib, dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna amsalul dzur yaumal qiyamah fi suratir rijal yaghshahumuz dzillu min kulli makan. Orang yang takabur nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan ukuran sebesar sekecil debu, tapi dalam bentuk manusia. Bentuknya manusia, tapi ukurnya sekecil debu. Bayangkan, kecil banget kan? Dikecilkan karena apa? Penghinaan kepada dia. Karena dulu ketika di dunia itu merasa diri besar. Yagsahumudzul fi kulli makan, dia ditutupi oleh berbagai macam kehinaan dari segala arah di setiap tempat di akhirat nanti. Ketika menjelaskan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, berkata para ulama, wadzur sigarun nama. Dzur itu adalah semut dalam ukuran yang kecil yang tidak dipedulikan oleh manusia, keinjak atau ke apapun. Ketika ada semut yang merayap di tangan kita, apa yang kita lakukan? Tanpa dilihat, tanpa ditoel, langsung aja digesek-gesek gini kan, tuk, gitu. Hina karena kecilnya. Orang yang sombong ketika di dunia merasa diri besar, merasa diri berkuasa, merasa diri kaya, merasa diri memiliki pangkat, jabatan, kekuasaan, pengikut yang sangat banyak, pendukung yang sangat lengkap umpamanya, ya, lalu sombong, takabur dengan hal itu, di akhirat dia akan menjadi sekecil semut yang diinjak-injak oleh manusia tapi tidak mati. Tapi sakitnya ya jelas, ya, itu kehinaan, ya. Wa kama yubghidu Allahul mutakabbirin ba'di asma'ihim allati kanu yutliqunaha 'ala anfusihim istikbaran wa istilan wa tusbihu hadhihi al-asma allati kanu yafrahuna 'inda sima'iha ankar al-asma wa akhbathuha wa aghdhuha 'ala Allah. Sebagaimana Allah membenci orang-orang yang takabur, Allah pun membenci beberapa sebutan, beberapa gelar, beberapa nama yang disandangkan kepada orang sebagai simbol ketakaburan dia, ya. Lalu nama yang dahulu menjadi kebanggaan di dunia maka menjadi seburuk-buruk nama menurut pandangan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhnau ismin indallahi yaumil qiyamah, yaumal qiyamah rajulun tusamma malikul amlak. Wa zada Muslim fi riwayah, la malika illallah. Seburuk-buruk nama di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang diberi nama dengan Malikul Amlak, diberi gelar, diberi sebutan dengan sebutan Malikul Amlak. Makna Malikul Amlak itu adalah raja di raja. Padahal tidak ada raja yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aghbathu rajulin 'ala Allah yawmal qiyamah wa akhbathuhu wa aghyadhuhu 'alaihi rajulun kana yusamma malikul amlak la malika illallah. Orang yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat, yang paling buruk, yang paling disebelin oleh Allah adalah orang yang diberi gelar ketika di dunia dengan sebutan raja di raja, dan dia ridho dengan sebutan itu. Dia tidak menyangkal. Atau dalam bahasa Persia, orang yang disebut atau diberi gelar, diberi nama, diberi panggilan dengan panggilan Shahansyah. Bukan Haswansyah, Shahansyah. Kalau Shahansyah artinya Malikul Amlak, raja di raja, ya. Beda kalau Haswansyah artinya beda lagi. Itu singkatan. Tapi kalau Shahansyah yang artinya raja di raja, ya itu terlarang. Sama dengan Malikul Amlak, dibenci sebutan itu oleh Allah, dan dibenci juga orang yang meridhoi penamaan itu, baik orang itu ataupun orang yang memberi nama, memberi gelar. Rata-rata orang yang memberi gelar dengan gelar-gelar yang wah itu menjilat agar dia diberi apresiasi oleh orang tersebut, diberikan penghargaan, diberikan hadiah, diberikan segala macam yang menguntungkan, ya. Nah, salah satu ancaman bagi orang yang takabur adalah dia tidak akan bisa masuk surga. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa takabur, rasa sombong walaupun sekecil debu. Sekecil itu sombong, orang itu gak akan masuk surga. Lalu orang-orang bertanya, kata orang-orang itu, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna saubahu husnan wa na'lahu husna, wahai Rasulullah. Ada orang tuh yang suka memakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus, pokoknya apa yang dipakai yang bagus-bagus. Apakah itu sombong? Kan gitu ya kalau orang zaman sekarang. Tidak hanya zaman sekarang, zaman baheula, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat tuh ada pertanyaan itu. Orang suka memakai pakaian yang bagus, sendal bagus, sepatu bagus, jam tangan bagus, HP bagus, semuanya bagus. Orang-orang mengatakan apa? Sombong. Apakah itu sombong? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Itu tidak sombong. Karena apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan sangat mencintai keindahan. Kalau orang pakai baju agar kelihatan indah, pakai sepatu yang bagus agar kelihatan indah, pakai apapun agar indah, itu tidak sombong. Itu boleh saja, bahkan disukai. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah suka Kalau Allah memberikan karunia kepada seorang hamba, lalu hamba itu memperlihatkan asar atau bukti atau dampak dari karunia itu. Sebagai bukti bahwa Allah telah memberikan rizki yang melimpah, dia pakai rizki itu. Diperlihatkan ke orang tanpa bermaksud pamer atau sombong, iya. Ini untuk tahadus bin ni'mah. Karena Allah suka kalau Allah memberikan rizki kepada seorang, lalu orang itu menampakkan dampak bukti bekas dari rizkinya itu. Tidak diumpet-umpet, ya. Ada orang yang kaya raya, tapi dia menyimpan, merahasiakan kekayaannya. Dia tampil seperti orang yang miskin. Makan pakaiannya beleal, ya. Compang-camping. Terus pakai sendal sisirangan. Pegat ditambal lagi, ya. Kalau makan apa? Metikan pucuk-pucuk daun dicuelkan karena sambal apa. Uangnya banyak. Ada yang seperti itu? Mungkin ada. Nah, itu tidak bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah enggak suka kalau bekas atau dampak dari karunia, baik rezeki atau yang lainnya, tidak ditampakkan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak sombong kalau orang memperlihatkan harta kekayaan, itu tidak sombong. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Beliau menyatakan sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan, menghinakan sesama manusia. Ada Al-Quran nih, ada hadis nih, ada penjelasan yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, rujukannya jelas, kutipannya jelas, penjelasannya sangat logis, rasional dan diterima akal pikiran, tapi ditolak hanya fanatisme buta, itu sombong. Karena menolak kebenaran. Jadi kata Rasulullah SAW, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan, menghinakan sesama manusia. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhulul jannah. Orang yang seperti itu tidak akan masuk surga. Padahal ketakaburannya kecil. Sekecil debu yang tidak kelihatan oleh mata telanjang. Apalagi kalau ketakaburannya besar, kesombongannya besar, maka lebih besar lagi azabnya, siksanya dan dosanya. Apakah yang dimaksud dengan tidak akan masuk surga itu kekal di dalam neraka selama-lamanya? Karena ayat hadis tadi menyatakan la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Apakah maknanya kekal dalam neraka? Ada dua jawaban dari para ulama. Di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pertama, ya, kekal di dalam neraka kalau dia menghalalkan perbuatan takaburnya. Dia menganggap halal takabur, padahal takabur adalah hal yang sangat diharamkan secara qat'i dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Apa yang oleh Allah diharamkan dalam Qur'an dan hadis yang sahih kemudian dihalalkan oleh manusia, maka manusia itu bisa keluar dari Islam. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya, maka itu dosa besar yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Jadi tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur, maknanya kekal dalam neraka kalau dia menghalalkan sikap takaburnya. Kedua, kalau dia tidak menghalalkan takaburnya. Dia menganggap itu haram. Tapi kenapa takabur? Ya karena hawa nafsu sambil merasa dosa, ya. Tapi kan takabur itu nikmat, dipuji orang, disanjung orang, ada kenikmatan tersendiri. Ah, baiklah dosa oge gitu. Tak ada yang begitu? Ada. Sama dengan pelaku maksiat lain. Tahu enggak orang bawa mabuk itu dosa? Tahu, dia merasa berdosa enggak dengan mabuknya? Merasa. Tapi kenapa dia lakukan? Karena hawa nafsu. Selama dia tetap menganggap haram terhadap perbuatan mabuknya, dia tidak kafir. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Kecuali kalau dia menyatakan halal ini, siapa yang mengatakan haram, saya pukul. Halal ini. Itu dia bisa kafir walaupun tidak minum. Karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya. Tapi kalau dia merasa itu haram dan dia merasa berdosa, tapi karena hawa nafsu dia minum, dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Tapi besarnya dosa yang dia lakukan tidak mengeluarkan dia dari keislamannya, maka dia tetap muslim. Termasuk takabur, ada orang yang tahu takabur itu haram, dosa, tapi dia tetap takabur karena hawa nafsu. Apakah dia tidak akan masuk surga? Ya, dia tidak akan masuk surga ibtidaan. Makna ibtidaan secara langsung. Di akhirat tidak akan langsung ke surga. Tapi ke neraka dulu. Sampai dosanya habis, lunas oleh azabnya, barulah diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga yang dimaksud la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur walaupun sekecil debu, maksudnya tidak akan langsung masuk ke dalam surga pertama kali setelah dihisab. Enggak, dia harus masuk dulu ke dalam neraka karena ada dosa yang harus dia pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi pada hakikatnya tidak ada seorang pun muslim sebesar apapun dosanya yang kekal dalam neraka selama-lamanya, tidak. Walaupun umat muslim itu dosanya segala macam jenis dosa sudah dia lakukan. Kata orang, salat jamaah tunggul, dirurut catang, dirumpak, membabi buta. Babi itu kan enggak bisa belok kiri kanannya, nyeruruk. Buta lagi. Jadi apa yang ada di depan mau mencelakakan, mau menyelamatkan, diseruduk aja terus. Nah itu ya, padahal mencelakakan. Tunggul dirut, catang dirumpak, itu bahasa Indonesia apa? Membabi buta. Gak nyambungnya. Tapi maknanya ya begitu. Walaupun tidak ada kata yang sama dalam dua peribahasa itu, karena dua bahasa yang berbeda. Nah, semua larangan dilanggar, semua perintah diabaikan, dia berdosa besar tapi tidak menghalalkan seluruh perbuatannya. Dia merasa dosa. Dia muslim, tidak kafir. Dia ke surga enggak? Pasti ke surga. Tapi tidak langsung. Dia harus digodok dulu dalam neraka sampai dosanya habis. Kalau umpamanya setelah diperhitungkan, wah dosanya ini terlalu banyak gitu, pahalanya sedikit, dia kadang ibadah, kadang sholat, kadang melakukan kebaikan, ada, tapi dosanya jauh lebih banyak. Sebagian dari pahalanya dibayarkan untuk menghapus sebagian dosa. Pahala habis, dosanya masih tersisa banyak. Lalu dikalkulasikan, wah ini mah karena dosa-dosanya dia harus diazab 5 tahun di neraka. 5 tahun di akhirat, berapa lama dibanding di dunia? Kali aja 50 ribu tahun ya. Sehari di akhirat selama 50 ribu tahun di dunia. Bayangkan. Kita aja yang sudah puluhan tahun rasanya lama banget. Apalagi sambil disiksa, aduh gak ketulungan. Apalagi ribuan tahun. Kalau umpamanya kita divonis 1 tahun, berarti 1 tahun deh 365 hari gitu ya. Kali 50 ribu tahun. Wah, berabad-abad ribuan tahun di azabnya juga. Kuat gak? Gak akan ada yang kuat, jangankan tahunan. Sedetik dua detik gak akan kuat ya. Oleh karena itulah maka orang yang takabur, walaupun umpamanya kadar ketakaburan hanya sekecil debu, dia diazab, tidak akan langsung masuk ke surga. Ya, pada intinya tidak ada seorang pun muslim yang kekal abadi di dalam neraka, enggak ada. Suatu saat setelah dosanya habis oleh azabnya, lunas oleh siksanya, akan diangkat dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan itu nas ayat dan itu keterangan hadis-hadis yang sahih ya. Nah, itulah jenis dosa kedua yang banyak dilakukan oleh orang-orang mukmin yang menyebabkan mereka masuk dulu ke dalam neraka, yaitu takabur ya. Nanti dosa ketiga, keempat dan yang lain-lainnya akan kita teruskan di hari-hari yang akan datang, hari Senin yang akan datang. Sekarang mah cukup sekian saja dahulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Akhi Cepi di studio. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pemirsa dan pendengar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Silakan Cepi. Ya, terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan kami mengundang para pendengar atau pemirsa YouTube dan Facebook di Radio Raja Bandung, silakan untuk mengirimkan SMS atau WhatsApp di 081-1227-1476 atau melalui line telepon. Dan alhamdulillah Ustaz ada yang masuk line telepon. Silakan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana Bapak? Pak Dudung. Dari Pak siapa? Dudung Silat Maja Cimahi. Oh, alhamdulillah. Silakan Pak Dudung, pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah seorang sulna Pak Dudung, ke bahasa Indonesia Pak Dudung. Alhamdulillah, Pak Ustaz Ingkabang, salamualaikum. Ya Ustaz, saya kapan nasara. Pakai bahasa Indonesia, Pak Dudung, Pak Dudung pakai bahasa Indonesia. Kan, bahasa Indonesia enggak? Iya, ada dari Papua, dari Jawa, dari Sumatera. Bahasa yang kenyanya lalu. Ya. Bahwa anggota tubuh yang berbuat dosa atau kesalahan nanti di akhirat akan menjadi saksi. Dan menjadi pertanyaan, apakah bagaimana kalau dosa itu telah ditebati di dunia, apakah masih tetap anggota tubuh itu menjadi saksi dalam kesalahannya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Dudung di Cimahi, barakallahu fiik. Ya, sudah dijelaskan bahwa seluruh anggota badan yang dipakai maksiat di dunia kelak akan menjadi saksi di akhirat. Saksi yang memberatkan, saksi yang mencelakakan orang itu. Bagaimana kalau dosa tersebut sudah ditobati? Gitu ya pertanyaannya ya. Kalau sudah ditobati mah terhapus dosanya. Dan tidak akan ada lagi hukuman azab. Bahkan selain dihapus dosa dapat pahala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Asa rabbukum ayyukafira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Maka Allah akan menghapus seluruh dosa-dosa kalian. Akan menghapus seluruh kesalahan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, dan memasukkan kalian ke dalam surga. Yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya. Orang seperti itu tidak akan dihinakan di akhirat, walaupun dulu ketika di dunia pernah takabur, sombong, tapi sudah ditobati. Allah menyatakan, "Yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah." Pada hari itu Allah tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Enggak. Karena sudah tobat. Seluruh kesalahannya dihapus, seluruh dosanya diampuni, dan tidak akan ada lagi perhitungan apa-apa di akhirat, tidak akan diazab. Yang ada adalah dapat pahala dari tobatnya. Enak tidak? Enak. Semua dosanya dihapus, dikasih pahala. Bagernya Allah begitu. Sama dengan kita berhutang kepada orang lain. Berapa hutangnya? 1 miliar. Wah, beban yang berat bagi kita ya. Tiba-tiba karena kita melakukan kebaikan kepada orang itu datang. Kata orang itu, seluruh hutang kamu yang 1 miliar sudah saya lunaskan. Kamu gak perlu mikir lagi. Kira-kira perasaan kita gimana tuh? Asa bucat bisul. Serasa, bucat dalam bahasa Indonesia, serasa pecah bisul. Konon katanya orang yang punya bisul menjelang pecah itu sakitnya itu gak ketulungan ya, nyut-nyutannya. Begitu pecah, pleng, waduh, hilang sakitnya katanya. Padahal masih ada, kan bekasnya ya. Pokoknya merasa lepas dari beban, dari penderitaan lah gitu. Yang tanya jadi pikiran, stres, takut ditagih, takut dikirim debt collector, takut dituntut di pengadilan, segala macam stres gitu ya. Tiba-tiba datang, semua utang kamu saya lunaskan. Tidak ada lagi hutang apa-apa. Senang apa tidak? Senang. Setelah itu, ini aja nih, sebagai apa gantinya saya kasih hadiah untuk kamu 1 miliar. Aduh, dua kali senangnya ya. Pertama senang dilunaskan hutang kita. Yang kedua senang diberi hadiah 1 miliar. Karena kebaikan yang kita lakukan kepada dia. Wah, itu mah bukan bucat bisu lagi itu, ya. Senangnya enggak ketulungan. Orang yang taubat dari dosa itu kayak begitu, bahkan lebih lagi. Semua kesalahannya dihapus, semua dosanya diampuni, dikasih pahala lagi. Kurang bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Setelah berdosa, setelah berbuat salah, setelah nyebelin, setelah membuat Allah murka, Allah benci, Allah marah gitu ya. Lalu tobat, bagernya Allah, baiknya Allah, diampuni, dihapus kesalahannya, diampuni dosanya, diberikan pahala. Kalau itu yang terjadi, maka di akhirat seluruh anggota tubuh yang dahulu dipakai maksiat enggak akan menuntut lagi. Tidak akan menjerumuskan lagi, ya. Bahkan yang ada anggota tubuhnya akan menjadi saksi atas tobat yang dia lakukan, bahwa dahulu sudah tobat, dahulu ibadah, dahulu beramal soleh, dahulu berbuat kebaikan, ya. Begitu Pak Dudung di Cimahi, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Cepi. Dari pendengar RIS FM, Ustaz, assalamualaikum. Ustaz, apa bedanya taubat dengan istighfar dari Bapak Bejo di Kebumen? Silakan. Bapak Bejo di Kebumen melalui Radio RIS Kebumen ya, barakallahu fik. Apa bedanya taubat dengan istighfar? Kalau istighfar mengucapkan astaghfirullahaladzim. Mana astaghfirullah? Aku meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal azim artinya astaghfirullahaladzim, aku minta ampunan kepada Allah yang maha agung. Al azim adalah sifat Allah, maknanya yang maha agung. Itu istighfar. Istighfar telah termasuk zikir dan doa. Ada dua yang terkandung dalam istighfar, ya zikir, ya doa. Doanya apa? Minta ampunan, ya. Dan itu termasuk bukti elingnya, ingatnya dia kepada Allah. Jadi itu zikir juga. Ya. Apa istighfar itu menghapus dosa apa tidak? Ya pasti menghapus dosa. Pertama kalau dia dikabulkan, dosanya diampuni, ya. Tapi kalau umpamanya tidak dikabulkan, maka minimal itu zikir yang merupakan kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sebenarnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Jadi dalam istighfar yang makbul ada setidaknya 2 dosa yang terhapus. Pertama adalah dosa yang diistighfarinya, yang dia minta ampun dari dosa itu kalau dikabul. Kedua, karena istighfar merupakan zikir dan merupakan kebaikan, dan semua kebaikan menghapus dosa, ada dosa selain yang diistighfarinya yang juga dihapus dari diri orang itu, ya. Tapi kalau istighfarnya tidak dikabul, umpamanya dia sudah berbuat dosa, lah ya Allah astagfirullah, ampuni saya atas dosa tadi, tapi tidak tulus, sambil melamun, formalitas asal di bibir saja, tidak dihayati, sehingga tidak dikabulkan permintaan ampunannya itu, dosa yang tadi dilakukan tidak dihapus, minimal istighfarnya zikir yang menghapus dosa lainnya. Itulah istighfar, ya. Adapun taubat ini tidak sekedar di mulut. Kalau istighfar tadi di mulut, tapi kalau tobat tidak hanya di mulut, tapi dipraktekkan dalam bentuk amal. Pertama, dia menyesal. Menyesal sudah melakukan perbuatan yang bejat tadi. Kedua, dia berhenti dari perbuatan itu. Kalau istighfar belum tentu berhenti. Sekarang astagfirullah saya tadi dosa. Ya, besoknya mengulang lagi. Besoknya mengulang lagi, gitu kan? Tapi kalau tobat itu paten untuk sekarang dan yang akan datang. Sekarang saya berhenti, ya. Menyesal, bertekad tidak akan kembali mengulang perbuatan itu di masa-masa yang akan datang. Tobat itu sifatnya permanen untuk yang masa yang akan datang. Adapun istighfar hanya untuk saat itu saja. Oleh karena itulah maka dibedakan antara tobat dengan istighfar. Tapi istighfar termasuk bagian dari tobat. Setiap tobat pasti di dalamnya mengandung istighfar. Begitu dia sudah berbuat menyesal, terus minta ampun, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya, Allah saya minta ampun kepada Engkau yang Maha Agung, ya Allah. Itu pasti kalau tobat pasti ada istighfar. Tapi kalau istighfar belum tentu tobat. Tapi dua-duanya ibadah, amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Silakan lagi Cepi. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Abu Zahid di Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat. Seandainya orang tua sudah tahu bahwa kita tidak mau merayakan ulang tahun, tapi satu waktu mengundang kita makan siang yang walaupun tidak disebutkan, tapi kita tahu makan siang tersebut dalam rangka merayakan ulang tahun salah seorang anggota keluarga, apakah sebaiknya kita hadiri atau ditolak saja? Silakan Ustaz. Iya. Abu Zahid di Cihanjuang, barakallahu fiik, ya. Iya, ulang tahun itu kita sudah tahu tradisi orang kafir dan itu bagian dari ibadah mereka. Apa bahasa Latinnya ulang tahun? Natal. Natal itu kelahiran. Menatalkan orang tersebut, ya. Apa bahasa Arabnya? Maulid. Maulid itu artinya ulang tahun. Jadi ulang tahun itu bagian dari ibadah agama lain. Dan kita dilarang keras untuk meniru-niru kebiasaan mereka. Walaupun tidak dengan niat meniru. Ada ini mah dalam rangka syukuran. Niat yang baik tidak merubah hakikat, ya. Tidak merubah hakikat. Sekali lagi sudah kita terangkan, kalau hakikat dari sebuah amalan itu terlarang secara syar'i, itu tetap menjadi terlarang walaupun dengan niat yang dirubah menjadi baik. Contohnya umpamanya mencuri. Dengan niat apa? Dengan niat untuk infak, sodakoh, bangun masjid, bangun pesantren. Tetap saja nyolong. Tidak boleh kita mengatakan dengan bahasa syar'i kita mau melakukan jihad fisabilillah nih. Karena mau untuk membangun masjid. Caranya gimana? Nyolong. Caranya merampok. Caranya korupsi. Caranya menipu. Lalu yang buruk-buruk tadi diberi istilah dengan istilah jihad fisabilillah. Oh, itu pelecehan terhadap istilah jihad. Jihad yang suci dan agung diterapkan kepada perbuatan yang kotor seperti itu. Maka walaupun diistilahkan dengan istilah jihad, walaupun niatnya baik untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren, tapi bentuknya nyolong, mencuri, tetap saja haram, ya. Nah, walaupun umpamanya ulang tahun tadi diniatkan untuk mensyukuri nikmat Allah, ya, bentuknya baik pengajian, membagi-bagikan apa makanan kepada fuqara dan masakin, ada doa di sana segala macam. Diistilahkan dengan istilah tasyakur. Tasyakur itu istilah syar'i, ya. Tapi tetap momennya adalah perayaan ulang tahun. Itu sama dengan menyebut nyolong maling dengan sebutan jihad fisabilillah dengan niat membangun masjid. Ini istilahnya tasyakuran dengan maksud dengan niat bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Tapi bentuknya sama itu-itu juga. Maka terlarang, tidak boleh, ya. Oleh karena itu dosa. menghadiri acara-acara seperti itu bukan dosa yang ringan. Nabi SAW menyatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa orang yang menyerupai kebiasaan suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Itu apa? Itu adalah taubih. Taubih itu apa? Celaan. Ya. Apa yang dicela oleh Rasulullah SAW jangan dianggap enteng. Celaan Rasul adalah celaan Allah Azza wa Jalla. Apa yang dicela oleh Allah dan Rasulnya berarti itu sesuatu yang tidak kecil. Ya, tidak ditolerir. Lalu ada doa barakallahu fikum atau barakallahu fi umrikum, atau diungkapkan dalam bahasa Inggris apa? Wish you all the best, gitu ya. Apa makna wish you all the best? Artinya barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan. Wish you all the best itu semoga setiap kebaikan diberikan kepada Allah kepadamu, itulah intinya, ya. Wish you all the best. Watabtaya. Jadi tidak merubah hakikat. Menghadirinya tetap tidak boleh, ya. Sekarang bagaimana kalau kita tidak hadir tapi dikirimi makanannya? Dikirimi ke rumah, ya. Atau tidak dikirimi ke rumah, ulang tahunnya kemarin 2-3 hari kemudian kita datang, masih ada tuh sisa yang kemarin. Kita datangnya bukan untuk mengucapkan, bukan untuk merayakan, tapi untuk keperluan lain. Disuguhan tina kue boluna. Masih ada kue boluna teh, apa namanya, tulisan happy birthday gitu ya, yang kesekian. Disuguhkan. Boleh apa tidak, ya? Makanan hukum asal halal. Seluruh makanan hukum asal halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kalau ada dalil yang mengharamkan baru haram. Kalau tidak ada maka tetap dalam kehalalannya. Makanan-makanan yang berasal dari acara-acara yang terlarang secara syar'i tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, tetaplah kepada hukum asal yaitu halal. Sebagai contoh umpamanya, nyuguh ke leluhur, ke berhala. Halal apa haram? Haram. Ini ada makanan, surutu, terus gula batu, terus kue-kue, terus ada uang, disuguhkan ke berhala, ke patung, sesembahan. Itu perbuatan halal apa haram? Haram. Kadang-kadang ada uang. Uangnya itu infak sedekah atau pengorbanan bagi berhala yang mereka sembah, gitu ya. Perbuatan haram. Bagaimana kalau makanan itu kita ambil? Uangnya kita ambil, boleh apa tidak? Boleh, dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau mengambil uang-uang itu dan diberikan kepada para sahabat untuk membayar hutang-hutang kepada orang kafir. Mengambil makanan-makanan yang disuguhkan untuk dimakan. Berarti hukum asal dari makanan itu adalah halal, dan status makanan apakah mencuri? Tidak. Karena makanan itu oleh pemiliknya sudah dianggap, kata orang Sunda mah, dilapurkan, dibuang. Bukan untuk makanan dirinya. Mereka sendiri merasa berdosa dan merasa apa namanya pamali. Naon, kalau mereka yang memakan makanan yang disuguhkan nggak boleh, pantangan, nggak boleh dimakan oleh yang menyuguhkannya, oleh mereka. Itu sudah dibuang saja. Maka kalau sebuah benda apapun bendanya, bentuknya baik benda mati ataupun makanan ataupun apa namanya binatang udah dibuang, silakan boleh kita ambil. Tidak ada lagi pemiliknya. Boleh kita ambil, ya. Maka dari hadis tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil makanan yang disuguhkan untuk berhala, mengambil uang yang disuguhkan kepada berhala, ya, menunjukkan status dari makanan atau benda apapun yang disuguhkan dalam acara yang syirik, yang musyrik, itu halal. Nah, termasuk ulang tahun, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka hukum asal halal, ya. Yang haram adalah menghadirinya. Kalau makanan itu dikirim ke rumah atau berapa hari kemudian kita datang untuk keperluan lain lalu disuguhi dari makanan itu, maka halal dan boleh dimakan ataupun diminum. Kecuali kalau umpamanya memakan menerima makanan itu bisa menimbulkan kesalahpahaman orang. Umpamanya seorang pemuka agama, kiai, ulama, ustaz, atau yang lain-lain yang dijadikan rujukan oleh masyarakat. Kemudian dikirimi makanan dari acara-acara yang diharamkan, lalu diterima. Ketika diterima, orang-orang semua melihat, lalu salah sangka, oh berarti acaranya itu halal, tuh Ustaz juga makan. Dikirim, diterima, dan dimakan. Lalu akhirnya orang salah paham, berarti acara itu boleh. Akhirnya semua mengadakan acara itu. Nah, kalau dikhawatirkan seperti itu, sebaiknya menolak dengan cara yang baik. Bukan karena haramnya makanan itu, tapi dalam rangka menghindarkan kesalahpahaman. Tapi kalau kitanya bukan siapa-siapa, orang biasa, kita nerima, kita menolak, gak akan ada pengaruhnya kepada orang lain. Ambil saja, makan saja. Yang diharamkanlah menghadiri acaranya, tapi makanan yang bersumber dari acara seperti itu adalah halal. Kalau ada orang yang bilang, ih licik, bukan urusan licik, tidak, itulah tetap ketetapan syariat. Kita gak bisa membangun atau memutuskan halal haramnya sesuatu hanya karena perasaan licik atau tidak, enggak. Ini nas, ini ayat, ini hadis, ini wahyu, ini keterangan dalilnya jelas seperti itu. Halalnya apa namanya makanan yang berasal dari acara-acara seperti itu, hadisnya ada. Nabi SAW mengambil, memakan dan mengambil uangnya untuk dibayarkan kepada para sahabat yang memiliki hutang kepada orang lain. Nah, seperti dalilnya jelas, ya, larangan untuk menghadirinya dalilnya jelas, halalnya makanan yang berasal dari hal itu dalilnya jelas. Ya boleh, kalau iya licik berarti menuduh licik kepada syariat. Siapa pembuat syariat? Allah dan Rasulnya. Hati-hati kalau umpama bicara tentang syariat, inginnya menuduh, memojokkan sang ustaz yang menjelaskan itu, tapi tuduhan memojokkan tersebut tertujunya kepada pembuat syariat yang disampaikan oleh sang ustaz, ya. Ustaz tidak merasa terpojokkan dengan itu, karena dia bukan memojokkan ustaznya, tapi memojokkan Allah dan Rasulnya yang membuat syariat seperti ini. Wallahu a'lam. Terakhir Cepi, ya, hampir habis waktunya. Silakan. Ada telepon Ustaz yang masuk. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dari mana Bapak? Dari siapa? Di mana? Pak Kosim. Maaf, Pak Kosim. Silakan. Pakai bahasa Indonesia. Ustaz, mohon maaf, pertanyaannya ini sebenarnya jawabannya itu sering oleh Pak Ustaz itu dijelaskan, tetapi saya suka keliru saja. Mohon nih sekarang juga dijelaskan lagi, yaitu tentang doa mengangkat tangan. Kadang-kadang saya itu suka keliru, harusnya tidak mengangkat tangan, seharusnya mengangkat tangan tidak. Nah, jadi adakah rumusan yang singkat Pak Ustaz, kapan doa itu mengangkat tangan, doa apa saja yang tidak mengangkat tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Qasim di Cimahi, barakallahu fik. Kapan kita berdoa mengangkat tangan, kapan tidak mengangkat tangan? Taib. Rumusan ringkasnya begini, ada 3 poin. Pertama, bila di momen tersebut ada nas hadis yang jelas dan sahih bahwa Nabi SAW mengangkat tangan, angkatlah tangan kita di sana. Contohnya umpama ketika seorang imam, ya, berkhutbah pada waktu sholat atau khutbah sholat istisqa. Apa istisqa? Istisqa itu meminta hujan. Itu angkat tangannya sampai tinggi, ya. Termasuk juga ketika di tengah-tengah khutbah ada orang yang meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini kemarau panjang, tolong minta hujan. Nabi SAW mengangkat tangan, ya Allah turunkan hujan di tengah-tengah. Setelah itu lalu beliau melanjutkan, diturunkan tangannya dan melanjutkan khutbahnya. Adapun kalau apa namanya doa di akhir khutbahnya tidak mengangkat tangan. Contohnya lagi ketika haji atau umroh, ketika sa'i. Ketika sa'i dari Safa ke Marwah dan Marwah ke Safa 7 kali bolak-balik, setiap kali di Safa dan di Marwah ada doa. Doanya diapit oleh 3 zikir. Jadi setelah zikir dulu, la ilaha illallah wa la syarikalah dan sampai seterusnya, lalu angkat tangan berdoa. Setelah itu turunkan tangannya, zikir lagi dengan zikir yang sama, setelah itu angkat tangan lagi, setelah itu turunkan lagi dan zikir lagi, lalu memulailah sa'i dari Safa ke Marwah. Sampai di Marwah gitu aja lagi, angkat tangan. Ya, itu ada. Termasuk setelah jumrah. Setelah jumrah ya, menghadap kiblat lalu berdoa dan angkat tangan. Itu jelas ada dalilnya, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka angkat tanganlah kita di sana. Ini yang pertama. Kedua, ada momen-momen di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan ketika berdoa, maka jangan angkat tangan. Contohnya apa? Contohnya ketika khutbah Jumat di akhir khutbah. Ada doa? Ada. Jelas-jelas di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan karena tidak ada dalil. Ketika ada seseorang khatib mengangkat tangan ketika berdoa di akhir khutbah, ada seorang sahabat yang melihat, lalu dia mencela seorang sahabat, ya, Nabi sudah wafat. Para sahabat lain sudah banyak yang wafat. Yang menjadi imam seorang tabi'in. Tabi'in itu orang yang sejaman dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di akhir khutbah dia mengangkat tangan sambil berdoa, sahabat ini mencelanya, qabbahallahu hataini yadain. Semoga Allah memburukkan kedua tangan ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa di akhir khutbah. Ada persaksian dari sahabat ini bahwa tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa di akhir khutbah. Maka di sana tidak mengangkat tangan. Sunnahnya berdoa di akhir khutbah tidak mengangkat tangan. Yang beliau lakukan hanyalah berisyarat dengan telunjuknya ke langit. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ini yang kedua contohnya. Termasuk ketika ba'da salat fardu Nabi berdoa tidak? Iya berdoa, dan itu termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah. Apakah Nabi mengangkat tangan? Tidak mengangkat tangan sama sekali. Sehingga Syekh Mansur Hasan Salman menyatakan bahwa sunnahnya berdoa ba'da salat fardu adalah tidak mengangkat tangan. Itu yang sesuai dengan sunnah. Karena Nabi tidak mengangkat tangan, para sahabat juga tidak mengangkat tangan, ya. Maka kalau ada orang mengangkat tangan ketika itu, menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh yang kedua, ya. Jadi kalau ada keterangan tidak mengangkat tangan, maka jangan mengangkat tangan di sana. Sekarang bagaimana kalau momen-momen di mana enggak ada keterangan, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan enggak ketika berdoa di sana? Tidak ada hadisnya yang menunjukkan begitu, tidak ada hadisnya juga yang melarang hal itu. Apa yang harus dilakukan? Berkata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, maka lebih utama mengangkat tangan ketika itu. Lebih utama mengangkat tangan ketika itu. Oleh karena itulah, maka banyak ikhtilaf di kalangan para ulama apakah mengangkat tangan atau tidak di doa-doa tertentu. Contoh, ketika selesai wudu. Ada doa? Ada. Menghadap ke mana? Ke kiblat lalu berdoa. Siapa orang berwudu, membaguskan wudunya lalu menghadap kiblat lalu berdoa dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, boleh tama Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahirin. Apakah angkat tangan apa tidak? Enggak ada keterangan. Apakah mengangkat tangan atau tidak? Ulama ikhtilaf. Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Taudhi wa Ahkam Syarah Bulughul Maram ketika menerangkan hal ini, disunahkan mengangkat tangan. Berdasarkan keumuman hadis bahwa Allah merasa malu apabila seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah lalu oleh Allah ditolak, tidak dikabulkan. Allah malu tuh. Nah, berdasarkan keumuman hadis itu, maka angkat tanganlah di sana, kata Syekh Al-Bassam, ya. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan ini muqayyad. Doa di sini muqayyad. Muqayyad itu artinya terikat dengan wudu. Doa ini hanya ba'da wudu, dan doa yang muqayyad harus ada dalil untuk mengatakan. Ketika tidak ada dalil maka tidak boleh. Tapi ulama lain menyatakan kalau tidak ada dalil mengangkat tangan atau tidak, lebih utama mengangkat tangan. Maka angkat tanganlah, umpamanya tidak akan ditolak doa antara azan dengan qomat. Silakan berdoa. Ada keterangan angkat tangan atau tidak ada? Tidak ada. Maka lebih utama mengangkat tangan. Ketika umpamanya ada salat tahajud, ya, tahajud. Lalu setelah beres tahajud, witir atau tahajud dulu terus berdoa. Ada apakah ada keterangan angkat tangan? Tidak ada. Silakan lebih utama angkat tangan di sana, ya. Terus umpamanya kita syukuran atau ada acara yang sifatnya insidental, sekali-sekali, tidak rutin. Pengajian tabligh akbar atau rapat atau apa. Lalu di akhir acara itu ada doa, doa bersama. Boleh dipimpin oleh seorang imam di sana, diaminkan oleh yang lain, boleh. Asal sekali lagi tidak rutin. Sekali-sekali silakan angkat tangan. Adapun kalau rutin seperti pengajian kita sekarang, ya, pengajian sekarang rutin setiap hari Senin jam sekian sampai jam sekian, maka tidak perlu untuk diadakan berdoa bersama dipimpin oleh imam dan diaminkan, enggak. Karena Nabi SAW sering mengadakan kajian rutin, tidak pernah ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh beliau. Adapun kalau sekali-sekali berdasarkan keumuman hadis, ya, boleh mengadakan doa bersama dipimpin oleh imam, sekali lagi asal tidak rutin, tidak terus menerus, ya, lebih utama untuk mengangkat tangan. Ya, itu Pak Qasim rumusannya. Jadi kalau dalam momen tersebut berdoa tidak ada keterangan apakah harus mengangkat tangan atau tidak, lebih utama untuk mengangkat tangan. Contohnya ketika kita berdoa antara azan dengan qomat, dianjurkan oleh Nabi SAW, la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah, tidak akan ditolak doa antara azan dengan iqamah, dianjurkan. Ada enggak keterangan angkat tangan atau tidak? Tidak ada. Maka lebih utama mengangkat kedua tangan, ya. Demikian sampai di sini saja dahulu, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa lagi hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.